بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras terakhir ad-darsu ar-rabi'a asyara. Ad-darsu ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Baik. Kemarin sudah dibaca hiwar ataupun percakapan pada pelajaran ke-14 ini. Kemudian yang berikutnya, selanjutnya pembahasan pada pelajaran ini sesudah kemarin. Ya, itu ada bintang atau bunga itu ya, di tanda di samping. Nah, disebutkan di situ tentang lafaz iza. Iza, apa itu iza? Dijelaskan di sini. Iza zarfun tadammana ma'na syaratain. Iza dharfun tadammana makna syarqi. Jadi idza itu adalah dharf. Jadi idza ini termasuk dharf, merupakan dharf. Sebagaimana dharf yang lain. Jadi dia dalam hal ini terkait dengan waktu. Karena makna nanti bisa dilihat pada contoh-contoh. Ya, terkait dengan waktu. Jadi dia dzaraf, ya, lebih khusus dzaraf zaman. Kemudian dzaraf ini, ya, idza tersebut tadhammana makna syarti. Ya, tadhammana makna syarti. Ya, mengandung makna syarat. Ya. Jadi dzaraf idza ini dia mengandung makna syarat. Ya, artinya apa? Kalau dia mengandung makna syarat, berarti dia nanti akan disertai jawab syaratnya. Dia membutuhkan jawab syarat. Sebagaimana syarat pada umumnya. Jadi ada syarat, kemudian nanti ada jawab syaratnya. Sesuatu yang menjadi hasil atau akibat dari syarat tersebut, konsekuensi dari syarat tersebut, itu yang dimaksud dengan jawab syarat. Ini, jadi ini ada, ini idza dzaraf, ya, dzarfun tadhammana makna syarti, yang mengandung makna syarat. Kemudian tadkhulu ghaliban 'alal fi'lil madhi. Ya, tadkhulu ghaliban 'alal fi'lil madhi. Idza tersebut, itu biasanya, atau pada umumnya masuk pada fi'il madhi. Masuk pada fi'il madhi. Ini. Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbali. Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbali. Lalu tadi disebutkan apa? Biasanya idza itu masuk pada fi'il madhi, lalu idza itu mengubahnya. Fatuhawwiluhu, dia mengubahnya, yakni idza tersebut mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah fi'il madhi tersebut. Apa yang diubah? Fil makna, dalam hal makna. Ilal mustaqbali, ke